Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Allah, menjaga apa yang diberikan oleh Allah dengan menunaikan ibadah kepadanya. La syakartum azidannakum wa la intafartum inna adabi syadid. Kita senantiasa terus beribadah, bersyukur, tentunya Allah akan menjaga, menambahkan nikmatnya. Dan sebaliknya kalau kita mengingkari apa yang telah diberikan oleh Allah, tidak mau beribadah, tidak menjalankan amal soleh, tentunya adab Allah amat pedih. Alhamdulillah, kita sudah mulai belajar kembali setelah wakit, berarti beberapa waktu, beberapa bulan. Mudah-mudahan kita dikuatkan untuk senantiasa istiqamah, sabat alal haq, terus di atas al-haq, kebenaran, dan terus mendengarkan kajian-kajian ilmu agar hati kita itu semakin kokoh, tidak lalai untuk belajar menuntut ilmu syar'i. Dan kita masih membahas tentang kitab Nawaqidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Ta'ala, dan disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Kemarin kita sudah bahas tentang An-Naqid As-Sadis, tentang pembatal Islam yang keenam. Kita ulang kembali, sekarang kemarin baru sebagian. Qala Syekh Shalih Fauzan Hafidhahullah, qala Syekh Muhammadullah Ta'ala, As-Sadisu, pembatal yang keenam, man istahza'a bisyai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia itu memperolok-olok, mengejek suatu dari dinir Rasul, itu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam Islam ini yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah, atau dia memperolok tentang pahala Allah yang diberikan kepada orang beriman, atau yang qabi, terolok-olok, mungkin bisa jadi dengan penentangan dan sebagainya, kafar, maka dia telah terjatuh kepada al-kufur. Jadi termasuk perbuatan lisannya. Kalau sebelumnya man arada, kalau sebelumnya adalah dari hatinya, artinya tidak menerima, membenci. Sedangkan ini istihza itu termasuk dari perbuatan lisan biasanya. Sekalipun nama istihza mungkin bisa jadi dari lisan atau dengan isyarat. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Dalil tentang orang-orang yang istihza memperolok-olok dinir rasul, agama Allah, dan dinir rasul ataupun agama Allah al-Tawabillah, ataupun juga tentang pahala al-iqabi, maka kafir. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang memperolok-olok, walain sa'atahum, apabila engkau menanyakan kepada mereka, layakuluna, ketika mereka mengadakan suatu perbincangan, kemudian di dalamnya ada unsur memperolok-olok, apakah terhadap Rasul SAW ataupun sahabatnya ataupun terhadap syarat ini, layakul, pasti mereka akan mengatakan apa? Innama kunna nakhud, nakhud wa nalab, kami hanya senegoro saja, bermain-main, jadi tidak serius anggapan mereka. Layakul, innama kunna nakhud wa nalab, pada ucapan mereka itu ada yang di situ memperolok-olok agama Allah atau dini Rasul. Maka dikatakan ini juga termasuk ucapan al-kufur. Apakah di situ hanya satu orang, kemudian yang lain tidak mengingkari, maka yang lain juga ikut. Ikut kebagian apa? Atau menyetujui perbuatan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, apakah engkau dengan Allah ataupun dengan ayat-ayat yang Rasul kalian itu memperolok ataupun mengejek? La ta'tadiru qad kafartum, maka tidak ada ampun lagi bagi kalian. Ba'da imanikum, tidak ada ampun setelah atau kalian sudah terjatuh kepada al-kufur. Ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang yang memperolok tadi itu sebelumnya dikatakan dan melakukan perolok-olokan ataupun mengejek tentang syarat ini atau terhadap Rasul atau sahabat dan yang lainnya, maka terjatuh kepada inna afwan ta'ifati minkum nu'adzib ta'ifati bi'annahum kanu mujrimin. Kalau seandainya kami memaafkan sebagian kelompok, ketika kami juga mengadab sebagian kelompok lain, mereka telah mujrim, yang berbuat dosa, kesalahan. Qala asy-syarih, sekarang penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah as-sadis, yaitu an-nakil as-sadis, pembatal yang keenam, min awaqidil Islam, dari pembatal-pembatal Islam. Man istahza bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia memperolok sebagian saja dari agama Rasul, sedikit saja atau bertingkah seluruhnya, sebagian saja, sedikit salah satu bagian ataupun juga dari pahala Allah ataupun iqabi kafar, maka dia telah terjatuh kepada al-kufur. Maka hati-hati lisan kita, jangan sampai kita ketika berbicara itu ada unsur-unsur al-kufur, terhadap agama Allah, syariat Allah, ataupun orang yang menjalankan syariat Allah. Hati-hati, terkadang kita terjerumus ya, kita ternyata terjatuh pada perbuatan jelek, kemudian diperolok-olok, padahal dia sedang melaksanakan syariat Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian diperolok-olok. Terkadang manusia seperti itu. Mungkin dia tidak mengajak Allah sekeluar. Mungkin dia tidak mengajak Rasul. Tidak mungkin. Tapi biasanya dia mengajak apa? Orang yang melaksanakan syarat tersebut. Ya dan bila. Dan saat kita terjatuh kepada hal tersebut. Akhirnya dia tidak mau melaksanakan syarat tersebut. Akhirnya seringnya menyisihinya. Dikatakan wadari nukul taala walin satu layakulun apapun anak kuduan al abul adillahi wa alaihi wa rasuli kuntum tasrahziun. Dan apabila engkau mengatakan kepada mereka, bertanya kepada mereka, kenapa kalian memperolok-olok layakulun itu apapun anak kuduan, pasti mereka akan menjawab, kami hanya bersendagurau, main-main saja, tidak serius. Kul adillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tasrahziun. Apakah kalian Allah dan ayat-ayat dan sunnah kalian tidak tadiru ketika fardumba ada imanikum, tapi tidak ada kekurangan lagi bagi kalian, kalian sudah terjatuh kepada al-kufur keluar dari agama Islam. Ada imanikum sudah kalian beriman. Inna'afu ta'ifatinikum mu'adil ta'ifat nabi'anam kanu mujirimin. Apabila kami mengampuni sebagian, nanti kami akan mengajar sebagian yang lain disebabkan telah berbuat dosa. Ada babun azim. Ini termasuk bab yang paling agung. Walladhi qablah, dan bab yang sebelumnya, walladhi qablah, itu man amarada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul. Siapa yang dia itu karih, benci, tidak senang, tidak suka sedikit saja dari apa yang ja'a bihi ar-rasul, apa yang datang dari Rasulullah SAW, walaupun amil bihi, sekalipun dia mengamalkan amalan tersebut, tapi di dalam hatinya sebetulnya dia tidak mau. Ya. Maka kufur, terjatuh kepada al-kufur. Benci saja, ada rasa benci saja, itu bisa terjatuh kepada al-kufur. Apalagi sampai diucapkan, diperolok-olok. Wal-bug, wal-karaha, min a'malil qulub, tentunya kebencian ini, ketidaksenangan ini termasuk dari perbuatan al-qulub, ya, hati. Amal istihza, dan ada pun istihza memperolok bahwa min aqwal lisan, maka ini termasuk dari ucapan atau perbuatan lisan. Wa hadhihi al-ayah al-kadhibah ja'a fi sabab nuzulha anna jama'an minal muslimin kanu wasa man nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini turun sebabnya, sebab munculnya apa? Jama' minal muslimin, kelompok dari kaum muslimin, mereka bersama Nabi SAW berperang bersama Nabi SAW di Ghazwat Tabuk. Tabuk fajtami'u di majlis, kemudian berkumpullah di satu majlis. Fatakallama wahid minhum, lalu salah seorang di antara mereka ada berbicara, ya, mengungkapkan sesuatu. Faqala ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ulai arghaba butunan wala akbata sinan. Jadi kami tidak melihatnya, tidak melihat apa? Bahwasanya qurra, ya, para penghafal Quran yang ini dimaksud adalah as-sahabah wa rasul sallallahu. Jadi mereka itu arghaba butunan, yang lebih mementingkan apa? Perutnya. Wala akbata sinan, dan juga lisannya itu tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali ucapan yang dusta. Dia balas datang. Jadi kalau ucapannya ucapan yang dusta, kalau ucapan berlekor, kemudian juga mereka dianggap paling penakut ketika berhadapan dengan musuh. Ya. Ini melakukan mereka tetap siapa? Ya anunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ashabah radhiyallahu anhu. Yang dimaksudkan oleh mereka haula ini itu Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Wa kana fil masjid, jadi ada syab min al ansar yang yuqalu lahu Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda, ya, yang dikatakan ada mengatakan ada dia mengatakan, maqal lihadar rajul kadzabta, dusta, engkau telah mengucapkan satu ucapan yang dusta. Jadi dia yang tadi mengucapkan ucapan wajah itu ya, dibantah oleh siapa? Seorang syaikh bin al-Asar yang katakan adalah Abdul Malik. Kadzabta walakin hadza munafiq. Tetapi engkau adalah seorang munafik. La akhbaranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya aku akan mengabarkan tentang perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pergi meninggalkan majlis tersebut menuju Rasul SAW untuk mengabarkan apa yang telah terjadi. Jadi pergi untuk memberikan kabar tersebut kepada Rasulullah. Namun ternyata apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahukan lebih dahulu. Jadi sebelum perang itu datang, wahyu sudah memberitahukan kepada Rasulullah. Annal wahya sabaqa. Jadi wahyu itu lebih dahulu. Wa nisilah kata Rasulullah. Dia bertemu dengan Rasulullah. Wa akhbarullah jalla bima qala haula fi majlisihim. Jadi di situ wahyu lebih dahulu. Rasulullah akhbarullah jalla wa ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah tentang perbuatan ataupun ucapan mereka. Qala haula fi majlisihim aw qala wahidunhum wal batiatan yunkirun. Jadi ada seorang mengatakan di antara mereka dan wal baqiyalan mungkir alih, sedangkan yang lainnya diam tidak mengingkarinya. Maka sudah ketika di sebuah majlis yang disuruh ucapan jelas, kalau kita tidak bisa mengingkari, kita tinggalkan. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan kita terkena apa? Dosa. Kita mengingkar sesuatu yang mungkar. Walamma setelah dari al Rasul sallam irtahalan makan hada, setelah mengetahui bahwasanya hal tersebut sudah sampai kepada al Rasul sallam makan hada, warqibah rahilati lama balagha hada qashani raja hada rajul ladhi takallama ya'tadhi Rasul sallam wa yaqul ya Rasulullah. Jadi ketika tahu bahwasanya itu sudah sampai kepada siapa? Al Rasul sallam, kemudian mereka atau sahabat di antara mereka itu beranjak pergi untuk menemui siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia ingin minta maaf. Bahwa tadi ucapan tadi itu ini serius, hanya main-main saja. Lalu dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya senda gurau, ya, bercanda, main-main, ya serius. Hadi naqta bi anna tariq. Jadi hanya untuk melepas apa istilahnya? Lelah di perjalanan dan hanya sebagai satu obrolan. Rasul sallallahu alaihi wasallam layar tapi nilai, namun Rasul beliau tidak mengindahkan mereka, biarkan saja. Muta'alliq bin Is'ad bin Naqat Rasul sallallahu, dan orang tersebut berusaha untuk memegang tali kendaraannya, tali kendaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah yaltafit ilaih, namun tetap saja Rasulullah SAW tidak melihat mereka, membiarkan mereka. Wa la yazid an kiramatin abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian itu dengan Allah dan ayat-ayat dan Rasulnya kalian ta'tadiru kuntum berada imanikum. Tidak ada ampun bagi kalian, kalian sudah terjatuh kepada al-kufur setelah kalian beriman. Waqallahu jalla wa ala, di sini di dalam ayat qad kafartum ba'da iman, ini membahas tentang ayat ini qad kafartum ba'da iman, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Apakah ini termasuk sebelumnya dia itu munafik ataupun mukmin? Hadza dalilun ala annahum kanu mu'minin. Dalil ini menunjukkan bahwasanya mereka itu sebelumnya adalah orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan qad kafartum ba'da islamin. Kalau dikatakan qad kafartum ba'da islamin, tentunya mereka mungkin bisa jadi masuk Islam, tapi secara zahir dia melaksanakan apa? Melaksanakan syariat Islam, namun secara batinnya dia itu mengingkari. Itu sudah mengakui jelas. Tapi kalau qad kafartum ba'da iman itu ini menunjukkan sebelumnya dia beriman, ucapan-ucapan yang jelek dia jatuh kepada al kufur. Walaysa munafiqin, dan kata Syekh, mereka asalnya bukan termasuk orang-orang yang munafik sebelum mengucapkan tersebut ataupun bermajlis di majlis tersebut dan tidak mengingkari. Wadalla ala adam istahza billah, dan ini juga menunjukkan apa? Barang siapa yang istahza billah, yang dia memperolok-olok terhadap Allah au bi rasulihi, atau terhadap rasulnya, au bima jaa'a anillah rasuli sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga dia memperolok-olok terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, annahu ba'da iman, tentunya dia katakan apa? Kafir setelah dia beriman kepada Allah. Wa yartad 'anil Islam, dan keluar dari agama Islam. Wa hada mahallu syahid min al ayat, ini syahid dari ayat tadi. Kafartu ba'da imanikum, jadi menunjukkan bahwasanya orang itu sebelumnya adalah mukmin. Setelah dia mengatakan ma ra'ayna mithakur ra'ina ha'ulai arqaba butunan wala akbaba al-sinatan wala ajbala inda liqa, maka dia sudah terjatuh kepada apa? Al-kufur. Nah, ya, disebabkan ucapan tadi yang mengejek bahwasanya di para sahabat dan juga Rasul dan para sahabat itu orang yang paling banyak makannya atau paling mendidikan perutnya, dan juga paling dusta ketika mengucapkan sesuatu, dan juga paling penakut, ya, pengecut ketika berhadapan dengan musuh. Sudah terjadi sebelumnya dia beriman. Baik, hada mahalus syahid minal ayah. Idlau kanu qabla maqalatihim munafikin, seandainya mereka itu dikatakan munafik. Idlau kanu qabla maqalatihim munafikin, artinya sebelum dia mengucapkan hal tersebut itu dianggap seorang munafik, atau mereka dianggap munafik. Lam yakul qad kafartum ba'da imanikum, tentunya tidak dikatakan dalam ayat ini qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Karena al-munafiqin laisu mu'minina minal asli. Kenapa? Orang munafik itu pada dasarnya orang mukmin pada asalnya. Walaisu mu'minuna bil mu'minin, tentunya orang munafik tidak dikatakan mukmin. Wa inna ma yusammuna bil munafiqin, dan mereka dikatakan munafik. Wa qala Allah jalla wa ala fil ayatil ukhra fil munafiqin walaqad qalu kalimatal kufru wa kafaru ba'da islamihim. Ini kafaru ba'da islamihim, ini khusus untuk penjelasan tentang orang munafik. Walaqad qalu kalimatal kufru, dan sungguh mereka sudah mengucapkan ucapan yang kufur, dan wa kafaru ba'da islamihim, jadi mereka kufur setelah mereka masuk Islam. Walam yaqul ba'da iman, tidak dikatakan ba'da imanihim setelah mereka beriman. Wal Islam maknahu i'lanu dukhul bil Islam, jadi Islam itu mengikatkan keislamannya dengan syahadah ketika masuk Islam. Wa illam yakun shadiqan fi qalbi, dan kalau dia wa illam yakun shadiqan fi qalbi, dia tidak membenarkan di dalam hatinya masuk Islam, tapi pada hakikatnya dia tidak membenarkan, seperti orang-orang Yahud yang ada di Madinah, karena mereka takut akan diambil. Mereka pura-pura masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. I'lan dukhul fil Islam, berupa mereka mengucapkan kalimat syahadah, namun di situ lam yakun shadiqan fi qalbi, artinya tidak ada rasa pembenaran dalam hatinya, tidak yakin bahwa itu benar. Wa qad yakunu kafiran fil batin. Sungguh mereka itu di dalam hati adalah orang-orang yang mengingkari terhadap Islam di dalam hati fil batin. Wa innama yadhhar al-islam, jadi menampakkan keislamannya secara zahir yang ditampakkan sholat atau yang kemudian ibadah-ibadah yang ditampakkan, tapi ternyata dalam hati itu al-kufur, mengingkari. Wa hadha huwa al-munafiqin, yang dikatakan munafik. Jadi hati-hati apabila ada sedikit saja perasaan tidak yakin terhadap agama ini, tidak yakin dengan dakwah ini, iya dan billah bisa jadi terjatuh kepada al-munafiq. Wal ayat laisa fiha annahum kafaru, dan ayat ini menunjukkan annahum kafaru ba'da imani, bukan menunjukkan setelah kafir itu mereka setelah beriman kepada Allah. Bal fiha wa kafaru ba'da islami, jadi tafarraqa baina mujarrad al-islam wa baina al-munafiq. Ini menunjukkan perbedaan. Jadi kalimat dari kata al-islam dan juga al-iman. Ya. Dan menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang syani', ucapan yang kotor, ucapan yang jelek, apalagi ucapan di situ memperolok agama Allah atau ayat atau pahala atau orang-orang yang berkecimpung di dalamnya untuk melanjutkan ataupun juga berusaha agar dakwah ini terus berlanjut. Kemudian kita cegah, kita olok-olok, iya dan bila bisa jadi kita terjatuh kepada al-kufur, apakah kufrun asghar ataupun kufrun akbar. Mudah-mudahan barakallahu fiikum subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.